tiba-tiba. Tiba-tiba keluarga jauh, tiba-tiba bawa sepupu ada 10, tiba-tiba tetangga sepuh bawa cucu turunan ketujuh, tiba-tiba waduh jadi riuh, tiba-tiba amplop THR tak cukup, tiba-tiba BCA mobile ditunjuk. THR semua dibagi-bagi, senyum pun berseri-seri, tiba-tiba. Tiba-tiba THR tiba di sakuku, tiba-tiba muda tua bersuka cita. THR sudah ada di tangan, tak lupa untuk maaf-maafan. Di hari Fitri kita pun menang, lebaran tiba-tiba tenang. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.